Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Quran, bagian yang pertama. Al-Quran secara bahasa adalah masdar dari qara'a, artinya jama'a, yaitu mengumpulkan. Dinamakan demikian karena Al-Quran mengumpulkan kisah-kisah, perintah-perintah, larangan-larangan, pahala, dan juga ancaman, dan juga mengumpulkan ayat-ayat serta surat-surat satu dengan yang lain. Adapun secara syariat, maka Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam dan ditulis di dalam mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Allah telah memberikan keistimewaan yang banyak terhadap Al-Quran yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran wajib diimani secara terperinci, yaitu dengan dibenarkan kabar-kabarnya, dilaksanakan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, dilaksanakan nasihatnya, berhukum dengan Al-Quran di dalam perkara yang kecil maupun yang besar, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang tercantum di dalamnya dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Seandainya seluruh ahli bahasa bersatu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak bisa mendatangkan yang semisalnya, meskipun sebagian membantu sebagian yang lain. Al-Isra 88. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawmal qiyamah." Tidak ada seorang nabi kecuali diberi ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah atau mukjizat yang seharusnya beriman dengannya manusia. "Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran. Maka aku berharap menjadi orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, di antara keistimewaan Al-Quran, Allah telah berjanji untuk menjaganya dari pengubahan baik lafaz maupun maknanya. Dijaga lafaznya sehingga tidak bisa ditambah dan tidak dikurangi, dan dijaga maknanya dari makna-makna yang menyimpang. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Dan Allah SWT berfirman, "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid." Al-Quran tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Fussilat 42. Oleh karena itu, Allah menyiapkan di sana orang-orang yang menghafal Al-Quran, para ulama yang menerangkan pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Al-Quran dari masa ke masa dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita dan sampai Allah mengangkat Al-Qur'an di akhir zaman. Mereka menghafal dan memahami maknanya dan istiqamah di dalam mengamalkannya, mengkhidmah Al-Qur'an dengan berbagai cara. Ada yang menulis tafsirnya, baik yang singkat maupun yang panjang lebar. Ada yang mengarang tentang cara penulisannya, tentang cara membacanya, tentang i'rabnya, dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.